semua gundamu. Yakin aku selalu menjagamu. Simpan semua resahmu. Yakin aku selalu di sisimu. Percayalah hanya kau satu, cinta yang ada dalam dirimu. Percayalah hanya kau satu, tidak dari yang selalu kutunggu-tunggu. Ada yang lain. Jaya.